Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyaini, dan kita sampai di halaman 117. Benar ya? Ya, 116 kalau begitu. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, penulis kitab ini mengatakan, qala wal murji'atu mubtadi'atun dullalun. Keduanya berkata, dan sekte murji'ah itu adalah ahli bid'ah yang tersesat. Asyarhu, penjelasannya, sabako bayanuhu, telah berlalu penjelasannya. Dah. Kita pindah ke 117. Qala, keduanya mengatakan, wal qadariyatu dullalun. Dan sekte qadariyah itu juga sekte yang sesat. Sekte qadariyah itu sekte yang sesat. Jadi di dalam masalah takdir ini, ahli sunnati wal jamaah dia berada di tengah-tengah, di antara dua sekte sesat. Yang pertama Al-Qadariyah, yaitu satu sekte yang menolak apa? Takdir. Dia tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak menimpa baik kaum muslimin di masa dulu maupun di masa sekarang. Terutama yang buru-buru pengen jadi orang kaya. Rezeki itu kalau kita ngambilnya sedikit, ya kita dapatnya sedikit. Kalau kita usahanya banyak, ya kita dapatnya rezeki banyak. Benar enggak itu? Benar apa tidak kira-kira? Tidak benar. Antum mau kerja sedikit, mau kerja banyak, ya rezeki antum itu sudah ditetapkan dan dituliskan. Ada enggak orang enggak kerja dapat rezeki? Ada enggak? Ada. Wong teko rene. Enggak kerja tapi dapat rezeki. Ada, Pak. Tapi dia berdosa karena tidak mau bekerja. Ada enggak orang yang rajin bekerja tapi enggak dapat rezeki? Ada enggak? Ada. Waktu saya kecil ada orang bekerja jualan bak mandi yang terbuat dari batu besar. Itu bak mandinya Mr. Flintstone. Batu besar dipahat, lalu menjadi ember batu. Itu dipikul kemana-mana. Keliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Kadang laku, dan seringnya tidak laku. Kan kerja keras enggak itu? Kerja keras. Dapat rezeki enggak? Enggak. Jadi rezeki kita itu tidak berbanding lurus dengan keras dan banyaknya pekerjaan. Makanya antum kalau berdoa jangan keliru. Ya Allah, kurangilah pekerjaanku, tambahlah rezeki. Gitu. Benar apa enggak? Ya Allah berikan aku pekerjaan. Ya Allah kurangilah pekerjaanku, tambahilah rezekiku. Pengen apa enggak tuh? Kerjane sithik, rezekine akeh. Pengen? Oke tunggale. Qad yutawahhamu min tasmiyatihim kadariyatan annahumul musbitatu lil qadar. Qad yutawahham, terkadang menimbulkan apa ini? Waham. Salah faham. Min tasmiyatihim, dari penamaan sikti ini qadariyatan dengan nama qadariyah. Annahum, bahwasanya mereka itu al-musbitatu lil qadar. Bahwasanya mereka ini sekte yang menetapkan takdir. Sebagian orang itu salah paham. Oh, sekte qadariyah berarti mereka percaya kepada takdir gitu. Dan itu keliru. Sekte al-qadariyah itu mereka sekte yang menolak adanya takdir. Seperti orang mengatakan, saya kalau kerja rajin ya duit saya banyak. Kalau saya enggak kerja ya rezeki saya sedikit. Makanya kalau kamu pengen kaya, rajin bekerja. Gitu. Ini orang ini sadar atau tidak sadar dia sedang mengingkari apa? Takdir. Ya. Karena banyak orang yang kerjanya biasa-biasa saja, tapi jadi orang kaya. Ada orang yang kerjanya itu keras, sering lembur, sering begadang, waktunya dihabiskan untuk bekerja. Tapi rezekinya segitu-gitu aja. Makanya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tidak berbanding lurus dengan apa? Dengan banyaknya dan kerasnya pekerjaan kita. Tapi rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan pernah tertukar meskipun satu rupiah. Dan seseorang tidak akan pernah mati sampai dia melunaskan jatah rizki yang telah Allah tetapkan bagi dia. Kalau kita meyakini keberadaan takdir ini, hidup kita itu akan tenang, tenteram, damai, aman, nyaman, jaya merdeka. Tanpa ada pikiran yang mengusik-usik. Kalau sudah rizki kita, meskipun kita lari menjauh dari rizki itu, maka rizki itu akan mengejar kita. Sebagaimana kematian akan mengejar kita. Itu namanya keimanan terhadap takdir. Dan antum menjadi saksi hidup. Saya pun juga begitu. Terkadang kita rangopo-ngopo mengantuk-antuk, ini rezeki teko. Beneran itu. Malam ini insya Allah akan ada yang dapat rezeki. Uang isi cepak. Ya. Padahal antum rangopo-ngopo toh. Gerdengok-dengok, gak mau sepedangin, gak. Seperti itu. Wal mughallawna fihi biqaulihim nahnu majburuna ala a'malina. Dan yang ekstrim di dalam masalah takdir ini, mereka mengatakan nahnu majburuna ala a'malina, kita ini adalah orang-orang yang dipaksa ya dalam amal-amal kita. La khiyarata lana fiha. Tidak ada pilihan bagi kita sama sekali. Walaisa kadzalik, dan bukan seperti itu. Lianna ashabah hadhil maqalatihum al-jabariyah. Karena yang mengatakan kita itu dipaksa untuk melakukan amal-amal kita adalah sekte Jabariyah. Jadi jangan keliru memahami qadariyah dengan Jabariyah. Qadariyah itu orang yang menolak takdir. Kalau Jabariyah itu orang yang apa? Meyakini bahwa manusia itu tidak memiliki pilihan di dalam hidupnya. Ia seperti layaknya robot, seperti wayang, dan tidak memiliki pilihan. Satu ekstrem kanan, yang satu ekstrem kiri. Wa ammal qadariyatu, adapun sekte qadariyah, fahum nufatul qadar. Mereka adalah orang-orang yang menolak keberadaan al-qadar. Yaquluna, mereka berkata, la naf'alu illa bimahdi ikhtiyarina. Kita tidaklah melakukan sesuatu kecuali murni karena kehendak kita sendiri. Wala dakhla lillahi fi af'alina. Tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan kita. Manusia itu menentukan nasibnya sendiri. Manusia itulah yang mencari rizkinya sendiri. Itu bukan pemberian Allah. Rizki pemberian Allah apa? Nyatanin era nyambut gayo ramamah. Gitu. Berarti rizki itu ya kita itu yang mengusahakan. Gak ada campur tangan Allah. Itu namanya sekte apa? Qadariyah. Dan banyak generasi muda terjangkiti penyakit ini, sadar atau tidak sadar, karena sering mendapatkan masukan-masukan, kemudian doktrin-doktrin, ya. Setelah dia mengikuti seminar-seminar, pelatihan-pelatihan untuk menjadi orang kaya. Biasanya begitu. Lalu melupakan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Melupakan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ndi mau. Wa qad dhahara dhalaluhum, dan sudah tampak kesesatan mereka. Wassahabatu, saat para sahabat, mutawafiruna, saat para sahabat itu bertebaran. Jadi sekte Qadariyah ini sudah muncul di era para sahabat. Kabni Umar radhiyallahu taala anhuma, seperti Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar ini saat masih hidup beliau mendengar kabar tentang keberadaan sekte Qadariyah ini. Fatabarra'a minhum kama fi sahih Muslim. Sehingga Ibnu Umar berlepas diri dari sekte Qadariyah ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Muslim. Kata Ibnu Umar di dalam riwayat Sahih Muslim itu, saat beliau diberitahu bahwasanya ada orang yang tidak beriman kepada takdir, ya, katakanlah bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, Qadariyah, dan orang-orang Qadariyah ini berlepas sendiri dari aku, dari Ibnu Umar. Dan demi Allah, seandainya mereka menginfakkan satu gunung berupa emas, maka Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman terhadap takdir. Dan itu menjadi rukun iman, ya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, kitabnya. Terus malaikat, hari akhir, dan beriman terhadap takdir. Gitu. Tapi kalau cuma bersandar kepada takdir dan tidak mau berusaha, itu namanya sekte Jabariyah. Murni semuanya adalah upaya saya. Saya itu bisa lulus dengan nilai yang bagus karena saya rajin belajar. Gak ada campur tangan Allah. Ini sekte Qadariyah. Wa sami'a Ibnu Abbasin maka bi maqalatihim, dan Ibnu Abbas mendengar, ya, ucapan-ucapan mereka ini. Ba'da ma 'amiya radhiyallahu taala anhuma, setelah beliau buta. Jadi Ibnu Abbas itu di akhir kehidupan beliau buta. Saat beliau buta, beliau mendengar keberadaan sekte Qadariyah. Wa ukhbira bi anna qauman yaquluna, diberitahukan kepada Ibnu Abbas, ada satu kaum mengatakan, la qadara, enggak ada itu takdir, itu enggak ada. Faqala li murafiqihi, Ibnu Abbas lantas mengatakan kepada penuntutnya, jadi karena beliau buta, kalau jalan dituntun, khudni ilaihim, bawa aku kepada orang-orang Qadariyah ini. wa arada an ya'khudha bi majami'i thiyabin wahidin minhum liyaqdima anfahu rawa dzalikal ajuri fi syariah. Dan beliau menginginkan untuk mengambil ya satu pakaian dari orang-orang Qadariyah ini untuk apa? Untuk memukul hidungnya. Saking apa? Jengkelnya siapa? Ibnu Abbas kepada orang-orang Qadariyah. Wa kaifa yazumul qadariyatu anna la qadara wallahu ta'ala yaqul. Bagaimana orang-orang Qadariyah ini menyangka bahwa tidak ada takdir Allah? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan amal-amal kalian. Jadi perbuatan kita itu ciptaan Allah apa bukan? Ciptaan Allah. Antum nulis itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki, antum tidak bisa nulis. Kita datang ke sini itu karena sudah tertulis di dalam takdir. Ya. Si fulan nanti itu setelah pengajian mau makan di sini apa enggak, itu sudah tertulis di dalam takdir. Ada yang berencana, aku tetap mangan, aku tetap ngombe wedang. Oh, mesti tak rencana kok. Ya iman. Pas mulai diceluk bojone, "Ndang mulih apa ora? Tak ulek rae musisan ra mulih." Geng mulih. Enggak jadi minum teh di sini. Karena takut diulek raine. Enak rasane kok ngono kuwi. وفي هذا المذهب من يزعم أن الله لا يقدر الأشياء قبل وقوعها. وفي هذا المذهب, dan di dalam madhab ini, man yazum, ada orang-orang yang menyangka أن الله, bahwasanya Allah itu لا يقدر الأشياء, Allah itu tidak mentakdirkan segala sesuatu قبل وقوعها, sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi Allah tidak punya catatan takdir, enggak ada. Allah baru akan menciptakan sesuatu saat sesuatu terjadi. Saat itulah Allah menciptakan. Saat itulah Allah mentakdirkan. Adapun yang belum terjadi, itu tidak ada catatan takdirnya. Itu salah satu pemikiran apa? Qadariyah, teman-teman sekalian. Ya. Tapi ahli sunnah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini semuanya sudah tertulis. Inna awwalama khalaqallahul qalam. Sesungguhnya yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam atau pemahaman yang benar. Sesungguhnya saat pertama kali Allah menciptakan al-qalam itu pemahaman yang benar. Sesungguhnya saat pertama kali Allah menciptakan al-qalam itu pemahaman yang insya Allah lebih benar, bukan dipahami saat pertama kali Allah menciptakan qalam, bukan dipahami gimana tuh, lupa saya, ya sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Itu pemahaman yang kurang benar. Saya ulangi ya. Saya ngantuk ya nggak ngerti. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Ini kurang tepat. Yang benar, saat pertama kali Allah menciptakan qalam. Kenapa gitu? Kenapa kurang benar? Karena makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah arsy, bukan al-qalam. Gitu ya. Jadi saat pertama kali Allah menciptakan al-qalam, qala lahu uktub, Allah mengatakan kepada al-qalam, tulislah. Qala wa ma aktub, al-qalam mengatakan, apa yang harus aku tulis? Qala uktub ma huwa ka'in, tulislah semua yang akan terjadi ila antaku masa'ah sampai hari tegaknya hari kiamat. Jadi antum, kita semua yang di sini ini, nanti siapa yang menjadi ahli surga, siapa yang menjadi ahli neraka, itu sudah tertulis. Si fulan akan lahir di tahun sekian, jam sekian, sudah tertulis semua. Si fulan nanti matinya husnul khatimah, su'ul khatimah, semuanya sudah tertulis. Itu namanya keimanan terhadap takdir. Sudah tertulis. Tapi kita tidak mengetahui isi tulisan itu. Maka kewajiban kita adalah berusaha dan berupaya. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan upaya dan usaha kita. Masalah nanti ada orang beramal soleh, ya rajin ngaji, rajin ibadah, mempelajari agama Allah. Kok ujung-ujungnya masuk neraka? Itu Allah yang maha tahu isi hati orang ini. Barangkali dia beribadah itu karena mengharapkan pujian manusia. Barangkali dia belajar itu supaya dibilang orang pinter, orang alim. Barangkali dia ingin mendapat kedudukan tinggi di tengah masyarakat. Sehingga pengajiannya dia, sholatnya dia, zikirnya dia, itu hanya tampak lahiriahnya saja. Adapun secara batinnya, ibadah dan pengajiannya dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru mendekatkan dia kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, para ulama hampir seluruhnya saat menulis kitab hadis itu menjadikan hadis niat, innamal a'malu binniat, itu menjadi hadis yang pertama untuk peringatan bagi para penuntut ilmu. Li'annahum yunkiruna annallaha ya'lamu syai'a qabla an yakuna. Li'annahum karena mereka yunkiruna mengingkari annallaha bahwasanya Allah itu ya'lamu syai'a mengetahui sesuatu qabla an yakuna, sebelum sesuatu itu terjadi. Gitu. Jadi saat seseorang itu memiliki keyakinan bahwa Allah itu tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Akidah ini kemudian melahirkan prinsip bahwasanya Allah tidak memiliki catatan takdir. Sehingga Allah tidak menciptakan segala sesuatu kecuali setelah sesuatu itu terjadi. Na'udzubillah. Allah itu mengetahui yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Si fulan ini nanti masuk neraka atau masuk surga, itu Allah tahu gak? Allah tahu. Lalu ditulis di Lauhul Mahfud. Jadi kita ini sudah tercatat namanya, si fulan ahli nar, si fulan ahli jannah, sudah tertulis. Tapi kita tidak pernah tahu, mengetahui isi tulisan itu. Begitu. Contohnya apa ya? Kalau antum mengikuti, antum itu hasil ujian SMA-nya itu sudah tertulis. Si fulan nunggak, si fulan sekolahnya ra rampung. Tapi kan kita tidak tahu catatan itu. Lah nek ngerti wis rasa sekolahnya ketbian-bian kan itu. Bener apa enggak? Saya itu kalau tahu catatan saya, Abul Aswad itu nanti di surga atau di neraka. Serasa pengajian. Seneng omahe turu wong isih cedhok mlebu swarga gitu. Kalau tahu. Atau kalau alah ngopo dadak ngamal soleh wong catatanku iki tulis cedhok ahli neraka kok. Enggak usah. Wis dintek-entek kele maksiat, dintek sing seneng-senengan. Kan begitu toh? Tapi masalahnya tidak ada satupun manusia yang mengetahui catatan takdir. Itu tidak seperti yang dikatakan oleh pendeta Syiah yang mengatakan dia pengen menghacker neraka, ya. Catatan neraka pengen dihack, dia pengen mengetahui siapa siapa penghuni neraka. Nah, catatan neraka, catatan surga itu sebagian ada yang diberitahukan kepada kita. Misalnya Fir'aun, oh neraka itu ada. Abu Jahal, Abu Lahab di neraka, Abu Thalib di neraka, ada dalilnya. Karena memang Allah memberitahukan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang masuk surga pun juga ada. Bilal itu masuk surga. Al-Asratul Mubasyaruna bil Jannah masuk surga. Ada beberapa nama yang diberitahukan. Adapun yang lain tidak diberitahukan. Itu sekte Qadariyah. Wa haula'i kaffarahumul ulama, dan para ulama mengkafirkan ini sekte Qadariyah ini. Li'annallaha tabaraka wa ta'ala, karena Allah Ta'ala itu alima mengetahui makana yang telah terjadi, wa ma yakunu dan yang sedang terjadi, wa ghaira dzalika dan yang lain-lainnya, kama sabaqa sebagaimana telah berlalu. Fa ilmuhu ghairu mahdudin, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Alimas sabiqa wa alimal lahiqa, Allah Ta'ala mengetahui yang lalu dan yang akan datang. Dan sebagaimana kita sampaikan di banyak kesempatan bahwa maratibul imani bil qada'i wal qadar arba'atun. Tingkatan keimanan kita terhadap al-qada' dan al-qadar itu ada empat. Yang pertama al-ilmu. Yang kedua al-masyi'atu. Yang ketiga al-kitabatu. Yang keempat al-khalqu. Itu tingkatan iman terhadap takdir. Harus ada empat-empatnya ini. Satu saja hilang dari diri kita, maka kita itu dianggap orang yang tidak beriman terhadap takdir. Makanya Nabi ditanya oleh Malaikat Jibril, ya Muhammadu akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu keimanan. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, iman terhadap hari kiamat dan iman terhadap takdir. Keimanan kita terhadap takdir tidak bisa direalisasikan kecuali dengan empat hal. Yang pertama al-ilmu. Maknanya apa? Maknanya Allah itu mengetahui, maha mengetahui semua hal yang ada di alam raya ini. Yang kecil, yang besar, yang lembut, yang kasar, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua apa tadi? Al-masyi'atu. Ya. Semua yang terjadi di alam raya ini terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada satupun yang luput dari kehendak Allah. Ya. Seorang menjadi kaya, mana sudah dikehendaki oleh Allah. Seorang menjadi miskin, sudah dikehendaki oleh Allah. Seorang menjadi tinggi, menjadi pendek, sudah dikehendaki oleh Allah. Seorang itu berkulit putih, berkulit hitam, berkulit merah, coklat, kuning, semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mentakdirkan kita hidup di Nusantara ini. Itu sudah dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian menginginkan sesuatu kecuali keinginan kalian itu di bawah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keinginan Allah itu ada yang apa? Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ada kehendak Allah yang kehendak Allah itu semuanya terjadi. Tetapi ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah tetapi Allah tidak mencintainya. Tapi terjadi, tapi Allah tidak mencintainya. seperti keberadaan anak-anak yang durhaka kepada orang tua, itu memang Allah menghendaki anak ini durhaka. Tetapi Allah tidak mencintai perbuatan durhaka. Allah menghendaki ada orang merampok. Allah menghendaki ada iblis, setan. Tetapi Allah tidak mencintai iblis. Allah tidak mencintai setan. Ya. Dan Allah menciptakan mereka itu, apa? Di baliknya ada hikmah yang besar sebagai bentuk ujian bagi manusia. Gitu. Jadi bukan berarti Allah itu lemah, Allah melihat kemungkaran, Allah kok tidak apa namanya? Menghilangkan kemungkaran itu. Bukan seperti itu. Karena dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami macam-macam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-kitabatu. Al-ilmu, al-masyiatu, al-kitabatu. Bahwa segala takdir, segala kejadian di alam raya ini semuanya sudah tertulis. Tidak ada yang tidak tertulis. Termasuk pergerakan partikel paling kecil di alam raya yang berterbangan entah kemana. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliran darah kita ya, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-qalam. Yang keempat adalah al-khalqu. Semua yang terjadi di alam raya ini Allah lah penciptanya. Allah yang menciptakan sakit, Allah yang menciptakan sehat, Allah yang menciptakan rizki, Allah yang menciptakan tua, Allah yang menciptakan muda. Semua hal. Tidak ada yang terjadi kecuali diciptakan oleh Allah. Termasuk amal perbuatan kita diciptakan oleh Allah. Jadi barusan ayatnya kita baca kan? Wallahu khalaqakum, dan Allah menciptakan kalian. Wama ta'maluna, dan apa yang kalian kerjakan. Allah menciptakan kalian dan Allah menciptakan perbuatan kalian. Itu baru menjadi sempurna keimanan seseorang terhadap al-qada wal-qadar. Tetapi dalam ayat tadi Allah itu menetapkan adanya iradah bagi hamba. Wama tasha'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak ya kecuali kehendak kalian di bawah kehendak Allah. Berarti Allah itu menetapkan adanya kehendak bagi hamba. Dan bukti nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tuh bisa memilih. Misalnya ini kopi. Bukan misalnya, ini memang benar-benar kopi ini. Ini kopi, ini air bening. Bukan air putih. Air putih leri. Bekas cucian beras itu air putih. Kalau orang yang minum kopi setelah itu jantungnya berdebar-debar, perutnya sakit, lemes, gemeter, keluar keringat dingin, bisa enggak dia memilih air bening? Bisa. Menunjukkan dia memiliki apa? Irodah. Memiliki kemampuan. Gitu. Nanti jalan menuju Bayat itu ada beberapa titik. Titik pertama di mana ini namanya Kerapia. Titik kedua di Serago. Titik ketiga di Kalikotes. Ya. Itu dua titik nanti akan ada demo karena kenaikan BBM. Kita bisa enggak milih titik yang tidak ada demonya? Bisa enggak? Bisa kan? Kita bisa milih kan? Menunjukkan berarti manusia itu memiliki iradah. Dan itulah akidah ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan masalah takdir. Itu berkaitan dengan masalah takdir. Semua sudah tertulis. Semua sudah diketahui. Semua dikehendaki oleh Allah. Dan semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tidak pernah mengetahui catatan takdir. Karena kita tidak tahu, maka masing-masing kita diwajibkan untuk berusaha dan berupaya. Melakukan kebaikan, menjauhi keburukan. Kata Nabi, i'malu Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramal baiklah kalian, masing-masing orang itu akan dimudahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard. Bersegeralah kalian untuk menuju pengampunan Tuhan kalian. Bersegeralah kalian untuk menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Kalau manusia tidak punya pilihan, ngapain Allah memerintahkan kita untuk bersegera? Berarti manusia itu memiliki kemampuan, memiliki iroda untuk bersegera atau berlambat-lambat. Fastabiqul khairat. Saling berlomba-lombalah kalian. Berarti manusia itu memiliki kemampuan untuk berupaya dan berlomba-lomba. Dan antara ini dan ini harus seimbang. Saat tidak seimbang, maka kita tergelincir imma ke dalam jurang qadariyah, imma ke dalam jurang jabariyah. Dan dua-duanya sekte yang sesat. Rizki itu sudah ditetapkan, tidak akan pernah tertukar, tidaklah usah kita galau, tidaklah usah kita itu cemas, stres. Di dalam Al-Quran itu ada banyak ayat yang mengatakan Allah yang memberi rizki kepada kalian. Kemudian hanya ada, kalau enggak salah, 9 titik. Kemudian hanya ada 1 titik menyebutkan sesungguhnya setan itu menakuti kalian dengan kefakiran. Yang 1 titik itu jelas dikatakan setan menakuti kalian dengan kefakiran. Di 9 titik yang lain Allah Ta'ala mengatakan Allah menjamin, Allah memberi rizki kepada kalian. Mana yang lebih kita percaya? Firman Allah apa sabda setan? Ya. Kebanyakan manusia lebih suka untuk merana, untuk bersedih, dan lebih memilih untuk mengikuti ucapan syaitan daripada mendengar dan meyakini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya anak banyak jangan bersedih. Justru bergembiralah. Nanti kalau anak saya banyak, saya nyekolahi piye, saya ingin daftar siji we larang, sekolah mahal, apalagi pondok. Ini anakku songo, kayak jentrek-jentrek, sekolah kabeh, ramah cicil bapaknya. Gitu. Ya ramah cicil, karena Allah yang menjamin rezeki anak-anak ini. Sebagai orang tua, kita tidak boleh merasa paling memberi rezeki kepada anak-anak kita. Yang memberi rezeki kepada anak-anak kita itu bukan kita. Siapa kita? Kok berani-berani menjamin rezeki anak-anak kita? Setiap bayi yang lahir, setiap makhluk yang hidup di dunia ini, rezekinya itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kita galau. Tidak usah kita ragu. Nyatanya ya ngelih. Nyatanya ya kurangnya duitnya. Rizki Allah itu mesti cukup. Yang bikin gak cukup apa? Pekewuh. Itu kalau sudah ngomong pekewuh, entek amek kurang golek. Masuk tanggone, wah ya gini ya gur menteleng kayak bandeng. Gitu. Lah nek randuwe orang menteleng jur ngopo? Wong randuwe. Gitu. Saya itu kalau gak pegang duit tanggone wah, lah tanggone wah, ya semen ngene wah kono. Wah aku ya orang larang wong ibu. Begitu. Bener apa enggak? Lah ra nyumbang, lah gue nyumbang apa? Sesuk gue tuku bensinnya mundak bingung gak? Mikir nyumbang barang. Gitu. Nyumbang itu untuk orang yang punya duit kepada orang yang kurang. Bener gak? Ya kudune sing ngawuhi nyumbang aku. Wong saiki aku agak men ya. Besok KTP ku tak ganti lagi. Di men gitu. Sedang men minus. Jangan pekewo. Jangan malu untuk kelihatan apa namanya miskin. Enggak usah malu. Semua manusia itu sama di hadapan Allah. Bukan kekayaan dan kemiskinan yang membuat seseorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pakai ewu. Tapi nek duwe ya aja cekil. Tonggomu wis ben ewu ora urus. Wong dek ben apa ewu kono ya menteleng kaya bandeng. Saiki aku arep menteleng genti. Padahal dia punya duit untuk nyumbang. Ya. Kalau punya duit ya sumbanglah. Kalau enggak punya ya jangan memaksakan diri. Remuk mas. Ajur nanti. Pernah direwangi nyolong kabel. Lah ngapa nyolong kabel? Angge nyumbang tonggo ya pak. Oh, polisi ini manggel. Menungso-menus tenan lagi. Jadi rezeki pemberian Allah kepada kita cukup dan sudah dijamin. Jangan pernah kita itu menjadi penjamin rezeki bagi orang lain, meskipun bagi anak dan istri kita. Setiap manusia lahir sudah ditetapkan jatah rezekinya. Gitu. Kalau kita memikirkan nasibnya Nabi Musa itu seolah-olah enggak masuk ya. Karena semua bayi yang lahir di waktu itu dibunuh oleh Fir'aun. Tetapi Allah menetapkan rezekinya Musa itu ada di bawah. Ada di dalam istananya Fir'aun. Coba bayangkan. Bayi yang akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Yang diprediksi akan lahir. Karena takut maka Fir'aun memberikan kebijakan. Bayi lahir laki-laki harus dibunuh semuanya. Tetapi Allah menetapkan justru rezekinya Musa itu ada di dalam istananya Fir'aun. Allahu Akbar. Jadi Allah itu tidak akan pernah kekurangan cara dan sebab untuk menyampaikan rezeki kepada kita. Allah tidak akan memiliki, saya boleh cerita enggak ini? Pirang ceritan. Saat ceritan, porong ceritan. Kemarin waktu di masjid sana itu ada orang gendong air zam-zam itu loh, pakai bok itu gendong air zam-zam. Petugas masjid itu ada beberapa orang gendong air zam-zam. Itu kan sudah mau komat ya, orang-orang duduk begini nunggu waktu komat. Begitu ngelihat ada petugas itu bagi-bagi air zam-zam, botol mineral tapi isinya air zam-zam. Itu orang pada berebutan yang langsung dengan brutalnya mengeroyok para petugas ini. Harusnya kan diambilkan satu jam. Enggak. Langsung ngambil dari arah belakang itu. Rayan gitu. Dari belakang. Termasuk jamaah ya dari Indonesia di samping saya empat ini. Jadi menengahnya deh. Ngelihat orang ngerayan itu mereka diam saja. Aku yang menengah ya. Aku yang nulis itu menengah. Baru karena dia tidak tahan melu ngwadeg melu ngerayah itu. Empat orang ini. Aku jadi besar ini ah rasidah aku. Pakai wohisin nang. Nek rezeki ku ra yo etuk saya bilang. Lalu datang lagi, dirayah lagi. Yang ini mau ngambil lagi enggak boleh karena dia udah ngambil satu. Kasihan yang lain. Satu orang jatahnya cuma satu botol. Dua rombongan petugas entong kosong. Saya enggak dapat apa-apa. Tahu-tahu ada satu petugas itu kok ya ra dikeroyok. Itu loh. Lewat neng arahku ngono, aku ngatung ini di KSIG. Padahal saya tidak berdiri mengtengok-tengok ini tok di KSIG. Alhamdulillah saya bilang. Lalu di depan saya itu ada orang Arab duduk di atas kursi roda itu. Tahu kursi roda? Dia pakai kain ihram, pakai baju ihram ini. Noleh ke saya ngene iki. Dia pegang botol zam-zam dikasihkan ke saya. Ya aku yang ini langsung gitu. Jadi saya cuma duduk di tempat itu dapat dua. Dia yang ngerayah mau dapat dua enggak boleh. Coba. Menunjukkan bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar dan tidak berbanding lurus dengan usaha. Tapi kalau kita tidak berusaha, dosa enggak? Dosa. Makanya aku ngene. Sebagai bentuk usaha. Seperti itu. Maka kalau ada apa namanya pembagian yang kita harus rayan, untel-untelan, gontok-gontokan. Lebih baik kita lebih memilih untuk menahan diri dan menjaga kemuliaan kita. Kalau memang rezeki kita, aku enak sih ngeteri. Ini ada orang, ya wis, ikhlas. No. Wah, ndek mereka diomongin serasa meru rayan. Boleh ngantik rampok kok, jalan ini ngeteri. Ya jangan ngarep-ngarep karena berarti takdirnya memang tidak dapat. Gitu. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi. Ada enggak orang-orang yang kemudian secara brutal ikut merebut tapi dia enggak dapat? Ada enggak? Banyak, Pak. Banyak. Maka jangan terlalu pede ya, bersandar kepada usaha dan pekerjaan kita di dalam meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah bekerja, sewajarnya waktunya bekerja-bekerja, waktunya beribadah-beribadah, waktunya istirahat ya istirahat. Itu. Tidak akan bertambah dan berkurang kekayaan kita itu hanya karena kita menutup toko untuk menghadiri sholat Jumat. Gitu. Dan tidak akan bertambah kekayaan kita saat kita mendengar adzan Jumatan. Kita meninggalkan Jumatan dan kita sibuk jualan. Ada enggak yang saat Jumatan orang sibuk jualan? Ada. Itu tidak akan menambah kekayaan dia. Tidak akan menambah harta dia. Gitu ya. Jadi keimanan kita terhadap takdir tidak akan sempurna kecuali kita mengimani keempat hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu saja yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca pertanyaan. Dulu sebelum ngaji saya pernah menjanjikan kepada seorang wanita untuk memberikan coklat. Setelah sekian lama saya pun teringat akan janji itu. Dan bolehkah saya tidak menepati janji itu? Ya bagusnya ditepati. Kalau memang tidak menimbulkan fitnah ya. Karena seorang laki-laki memberi coklat kepada seorang wanita itu di zaman sekarang itu menimbulkan anggapan sing aeng-aeng gitu loh. Ngasih coklat kepada seorang wanita, apalagi pas Valentine, aduh, ini dedel-duel. Tapi kalau aman dari hal-hal itu ya, janji ditepati. Adakah hal-hal yang bisa mengubah takdir? Takdir itu macam-macam ya. Takdir itu macam-macam. Ada yang takdir yang sudah dituliskan oleh Allah, ada yang takdir harian, ada yang takdir di bulanan, rinciannya semoga nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu ya untuk membahas masalah tersebut dengan lebih rinci lagi. Izin bertanya Ustaz, siapakah Syekh Mukbil dan Syekh Robi itu? Ya, Syekh Mukbil itu seorang ulama sunnah berasal dari negeri Yaman. Dan beliau hidup di tengah masyarakat yang menganut sekte Syiah Zaidiyah di Damaskus di Yaman. Kemudian beliau bekerja di Arab Saudi sebagai satpam penjaga gudang. Tetapi semangat belajarnya luar biasa. Satpam penjaga gudang, tapi kalau menjaga gudang itu baca kitab terus itu. Sampai beliau nekat mendaftar di Universitas Islam Madinah. Sampai S2. Tapi ijazahnya dirobek. Nah itu beliau pulang. Karena menurut beliau ijazah ini mengganggu keikhlasan beliau. Lalu beliau pulang ke Damaskus, mendirikan ma'had. Ya, dan menelurkan murid dari berbagai belahan dunia. Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi. Adapun Syekh Rabi, beliau seorang ulama ahli sunnah juga dari Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau seorang profesor Ya. Seorang ulama yang sudah sangat sepuh sekali, usia beliau sudah sangat sepuh, termasuk juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, itu juga ulama yang sangat sepuh. Dua orang syekh ini memiliki murid yang beragam ya. Ada yang menisbatkan diri, mengaku dirinya itu muridnya Syekh Rabi, muridnya Syekh Mukbil. Kemudian menempuh jalan-jalan yang ekstrim di dalam memvonis bid'ah kepada sesama ahli sunnah di dalam permasalahan-permasalahan yang tidak prinsipil, di dalam permasalahan yang tidak fundamental, di dalam permasalahan-permasalahan yang tidak menjadi pokok-pokok sunnah. Kita sudah belajar ini prinsip-prinsip sunnah, benar kan? Bahwasanya syafaat itu ada, bahwasanya takdir itu ada, harus taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun jahat. Itu prinsip-prinsip sunnah. Nah, tapi sebagian orang yang pernah ya mengklaim dirinya muridnya Syekh Mukbil dan Syekh Robi itu gemar sekali memvonis sesat kepada saudaranya di dalam masalah-masalah yang tidak prinsipil. Contoh, masalah video dulu sempat ramai. Ustadz kok di video? Video itu kan gambar makhluk hidup, kan dilarang itu. Padahal ada enggak di dalam kitab Aqidah Ar-Raziyain larangan seorang ustadz itu atau seorang ulama itu di video? Ada enggak? Tidak ada. Atau di dalam kitab Usul Sunnah, atau di dalam kitab-kitab yang lainnya. Seperti itu. Jadi seringkali mereka ini menjadikan masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah, di mana seorang muslim boleh berbeda pandangan dalam masalah tersebut, tetapi mereka jadikan seolah-olah itu masalah yang fundamental yang mengeluarkan seseorang itu dari ahli sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala alam. Apakah sah sholat jika dahi tertutup rambut ketika sujud? Bolehkah berjualan di pinggir jalan di malam hari? Karena ada yang bilang malam hari sebaiknya untuk beribadah dan istirahat. Apakah sah sholat jika dahi tertutup rambut? Sah sholat. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya satu riwayat yang para sahabat itu meminta izin kepada Nabi untuk sujud di atas ujung jubah dan ujung surbannya. Ya, ada satu sekte Syiah Rafidah yang mengatakan sujud itu tidak sah kecuali harus dilakukan di atas tanah dan batu atau lantai. Sehingga mereka kemana-mana membawa batu kecil gitu, seperti duit gitu, dikantongi. Nanti kalau sujud dikasih. Terus dia sujud di atas batu itu. Ya. Karena masjid di zaman Nabi dulu juga tidak ada keramiknya, tanah itu. Sehingga mereka mengambil kesimpulan seperti itu. Dan itu kesimpulan yang tidak benar. Karena sebagaimana tadi disampaikan, ada riwayat sahabat itu sujud di atas ujung turban dan di atas ujung pakaian, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari. Itu orang Syiah. Ada juga orang yang bukan Syiah terpengaruh dengan pemikiran ini, sekelompok di antara mereka hidup di Sidoarjo di Jawa Timur itu. Jadi masjidnya mereka itu tanah dan mereka sholat enggak mau pakai sajadah. Sujud harus menyentuh tanah dan sholatnya harus senantiasa pakai sendal terus. Jadi sholatnya pakai sendal. Dan wanita itu juga wajib sholat jamaah di masjid. Ada kejadian, dan ini kejadian di negeri kita ya. Wanita punya anak 3 yang masih kecil. masih tidur kan? Sementara wanita ini difatwakan oleh kelompok ini, wanita juga wajib sholat jamaah di masjid. Dia sedang masak. Dia sedang masak, komat ya. Jalan ke masjid, karena anak-anaknya masih kecil, khawatir nanti anaknya keluar rumah, dikunci. Dan kompornya masih menyala. Lalu pulang dari sholat, anaknya sudah hangus, terbakar bersama seluruh isi rumah. Di antara hikmah wanita sholat di rumah. Yang wajib sholat di masjid adalah kaum lelaki. Boleh enggak berjualan di pinggir jalan di malam hari? Mubah. Ya, cuman idealnya memang bekerja itu di siang hari. Tetapi apakah tidak boleh? Haram gitu bekerja di malam hari. Ya, tidak mutlak seperti itu. Idealnya memang malam hari itu untuk istirahat, idealnya. Kalau bisa ideal, alhamdulillah. Lah kalau tidak bisa gimana petugas bandara itu? Ya. Terus satpam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi yang menjaga 24 di malam hari. Karena orang tawaf itu 24 jam enggak pernah berhenti. Itu nanti perlu ada rincian-rincian khusus. Kalau memang pemerintah melarang seseorang jualan di trotoar, ya enggak boleh kita jualan di trotoar. Cari lokasi yang lain karena mengganggu apa? Pejalan kaki. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang umum, ya harus dirinci untuk mendapat jawaban yang lebih rinci lagi. Bagaimana mendidik anak yang nakal agar menjadi anak yang soleh? Kewajiban kita itu hanya mendidik. Adapun hasilnya kita tidak tahu dan kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Yang penting kita sudah mendidik sesuai kemampuan kita. Kalaupun setelah kita mendidik anak-anak kita dengan baik, kok anak-anak kita tetap nakal, ya sudah. Wong anaknya Nabi Nuh saja nakal. Benar tidak? Anaknya Nabi Nuh. Ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, mari ikut naik kapal bersama aku. Ya. Kata anaknya, sa'awi ilal jabal. Ya simuni minal ma', saya enggak mau. Saya akan naik ke puncak gunung yang akan melindungi aku dari air bandang, air bah. Kemudian anaknya Nabi Nuh binasa. Anaknya Nabi itu. Jadi kewajiban kita mendidik, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Adapun jawaban yang kedua adalah, gimana mendidik anak? Ya mendidik anak dengan model pendidikan ala Nabi. Disuruh sholat. Kalau sudah usia 7 tahun, 10 tahun masih meninggalkan sholat, gebuk dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Aja tak gebuk linggis. Ya. Anggu alu. Tidak boleh. Dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Ya. Dengan guling, dengan bantal, di kakinya, di pantatnya, begitu. Sambil pas sang muka serem, ya diajari akidah yang benar, siapa yang menciptakan kita. Kalau enggak mau, bisa ngajari sekolahkan di sekolah-sekolah Islam yang konsen mengajari anak-anak Islam dengan akidah Islamiyah. Dan yang tidak kalah penting adalah mendoakan anak-anak kita. Jangan hanya mengandalkan mendidik tanpa mendoakan. Rabbana habla min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Saat anak pertama saya lahir, saya kasih nama sama dengan namanya Syekh Ali Hasan. Lalu saya menjapri beliau minta supaya mendoakan anak saya. Apa doa beliau? Allahumma ja'alhu min abna'is sa'adah. gitu. Ya Allah, jadikan anak ini sebagai anak yang berbahagia kelak di akhirat. Itu satu doa yang tidak pernah terbetik sama sekali di dalam hati dan benak saya sebelumnya. Adapun sekarang kalau mendoakan anak, terkadang saya baca doa ini, Allahumma ja'alhum min abna'is sa'adah. Ya Allah, jadikan anak-anak saya ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia kelak di akhirat. Maknanya apa? Masuk surga. Itu didoakan di waktu-waktu yang mustajabah. Kemudian diperhatikan dengan siapa anak kita bermain. Karena anak-anak itu akan sangat dipengaruhi oleh teman mainnya. Itu diperhatikan. Orang tua wajib memperhatikan anaknya main dengan siapa. Nek mainnya karo wong bocah racetoh-racetoh itu segera dinasehati. Kalau perlu hijrah. Hijrah ke tempat yang lebih baik. Apakah pesugihan itu tidak bisa membuat kaya? Seperti halnya yang diyakini banyak orang. Pesugihan tidak akan menambah jatah rizki seseorang. Pesugihan tidak akan menambah jatah rizki seseorang. Gitu. Dan pesugihan itu kalaupun memberi uang, itu adalah uang yang haram. Dengan cara-cara yang haram. Karena praktek pesugihan itu adalah syirik akbar. Seorang minta rizki kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu kana rijalun minal insi. Bahwasanya ada sebagian kelompok laki-laki dari kalangan manusia. Ya'udhuna birijalin minal jinni. Meminta perlindungan kepada sebagian lelaki dari kalangan jin. Fazaduhum rohaqo. Kemudian pertolongan jin kepada manusia itu tidak menambah kecuali dosa dan kesesatan. Bahkan itu syirik akbar. Pelaku pesugihan itu. Dengan makna pesugihan yang kita fahami loh ya. Pesugihan yang kita fahami bersama kan. Orang itu minta tolong kepada bangsa jin. Macam-macam menurut kepercayaan warga itu. Ada yang katanya berupa tuyul. Ada yang babi ngepet, ada yang jaran penoleh, ada yang kandang bubrah, ada yang apa lagi pesugihan itu. Oke, atau ada yang katanya menikah dengan jin, menikah dengan Nyai Blorong katanya. Nanti setelah itu dia diberikan harta kekayaan, ya, tidak akan menambah rizki seseorang, justru akan mencelakakan seseorang. Dan gak usah kita terbetik saja, jangan pernah terbetik untuk melakukan perbuatan syirik akbar itu. Apakah pesugihan itu membuat kekayaan anak turun itu tersedot? Seperti cerita dari orang-orang tua dulu? Enggak. Enggak ada. Masing-masing orang itu sudah punya rezekinya sendiri-sendiri. Wah, itu rezekinya nyedot. Itu loh. Iku ngendi? Rezekine anak putune disedot ngene. Ya, enggak ada. Itu termasuk juga keyakinan seseorang itu kalau punya jimat matine dadi angel, enggak ada matine angel. Karena Allah Ta'ala berfirman wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang jika sudah tiba waktunya. Maksud Allah kalah sama jimat. Gara-gara jimat Allah jadi enggak bisa nyabut nyawanya gitu? Enggak. Tapi kenyataannya orang punya jimat itu mati nih angel. Itu siksaan Allah. Bagi para pelaku kesyirikan. Di dunia sebelum di akhirat. Digawe sentik-sentik. Suwe. Sentik-sentik ini kepenak apa rekoso? Rekoso. Orang cek ojone kok nyawa gitu. Wahing sing arep metu ra sida iku rekoso apa penak? Nah itu. Kurhihihihi we. Atau wong gebebelen misalnya. Tahu gebebelen? Tahu gebebelen. Apa namanya sembelit? Ya, mau buang air besar tapi mau ngundelap-ngundelap gitu loh. Itu rekoso apa kepenak itu? Rekoso, Pak. Atau anyang-anyangan. Itu baru sak banyu, sak air, apalagi nyawa. Nyawane undelap-undelap. Itu rekoso bagian dari azab Allah kepada para pelaku kesyirikan. Bukan karena si jimat itu yang menunda kematian. Apakah boleh kita merantau atau tinggal tidak serumah dengan orang tua karena untuk menghindari sering sakit hati atau takut durhaka? Kalau orang tua mengizinkan enggak apa-apa. Kalau orang tua melarang kita, wajib kita hidup mendampingi orang tua. Untuk menghindari sakit hati, jangan dihindari. Ya. Karena hidup itu adalah penuh dengan masalah. Jangan menghindari masalah. Kalau enggak pengen masalah, aja urip. Bentar ya. Apakah yang membuat sakit hati kita itu hanya orang tua? Jawab. Yang membuat hati kita sakit itu apakah hanya orang tua? Enggak. Semua orang itu berpotensi untuk membuat sakit hati kita. Apakah kemudian kita mengasingkan diri dari manusia? Wis aku tak lungo nang tengah halak. Masih tak ngilang. Ini berburu dan meramu sebagaimana zaman megalitikum. Mojo kertensis palayu japanikus. Apakah begitu? Tidak. Bukan seperti itu. Jalan keluarnya. Jangan menghindari masalah. Jangan takut dengan sakit hati. Karena memang surga itu dipenuhi dengan sesuatu yang tidak mengenakkan. Termasuk yang tidak mengenakkan, dimarahi orang tua. Antum jangan beranggapan antum sendiri yang dimarahi orang tua. Saya itu sering dimarahi orang tua. Hati ini loro-loro, jadi dimarahi kok loro. Ya. Tapi kalau kita dimarahi begini, wajib diam. Tidak boleh nyaut, tidak boleh semaur. Dan niatkan rasa sakit ini, ya, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wong poso iki ngelih apa ora? Ngelih apa enggak? Untuk menghindari matahari terbit ben ra poso, aku tak numpak motor mabur wae. Menjauhi matahari terus keliling dunia. Kan matahari berputar toh? Matahari saiki ning kono to, aku numpak pesawat rene. Iki matahariné aku numpak pesawat ngene. Nggih, dadi kan raposo terus kuwi. Mubeng terus ngene terus. Bukan begitu. Jalan keluarnya menghindar dari masalah, menghindar dari rasa lapar, menghindar dari sakit hati. Nabi itu sakit hati enggak? Hatinya sakit enggak Nabi itu? Sakit. Dicaci, difitnah, dituduh orang gila, dituduh tukang sihir, dikucilkan masyarakatnya. Sakit Nabi itu. Tapi niatkan rasa sakit hati itu, selama itu kebaikan ya. Allah memerintahkan kita untuk sabar, nyerateni wong tuwa, ya. Maka kita mengesampingkan rasa sakit hati. Caranya bagaimana? Satu, mengingat jasa baik orang tua. Diingat-ingat kebaikannya. Itu. La yafruq mu'minun mu'minatan idza kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Seorang mukmin jangan membenci mukmin yang lain. Jika dia membenci satu akhlak, maka dia ridho dengan akhlak yang lainnya. Orang tua antum mesti punya akhlak baik. Lah yang baik ini yang diingat-ingat. Kemudian jasanya dia kepada kita. Itu yang kita ingat-ingat. Wis agalak-galake wong tuwa, dia itu manusia yang paling sayang kepada kita. Orang tua kita itu marah karena dia sayang kepada anak-anaknya. Kalau enggak sayang antum mesti dibites dari dulu. Wong antum nguyui, antum nelei orang tua antum. Ketika antum bayi itu digendong ini nelek ini, oh bayi kurang ajar kuat. Kalimatnya apa begitu? Kan enggak. Gua kebon, gua sawah, bayi ra cetho. Diopeni malah nelek wong tuwa. Gitu. Kan enggak kan? Tapi orang tua kita bersabar mendidik, ya memberi makan, memberi pakaian. Saat kita sudah dewasa, lalu kita tinggal lungong itu, itukah balasan kita kepada orang tua kita? Aku nek amam orang karo wong tua, hatiku lara terus kok, wong tua. Ora cetho kok kae. Na'udzubillah min dzalik. Saat ada kebencian di dalam hati kita kepada orang tua, yakinlah itu bisikan iblis. Ingat-ingat jasa orang tua kita. Dan kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita. Sama sekali. Tidak akan pernah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, doakan orang tua antum dengan tulus ikhlas. Rabbi gfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang membuat hati orang tua kita tersenyum. Ketika antum dimarahi, antum malah ngadoh. Itu keliru, Pak. Ketika antum dimarahi, antum mendekat. Belikan sesuatu, hal-hal yang bisa membuat orang tua kita itu senang, tertawa, bahagia. Meskipun awake dhewe berkorban. Yang penting orang tua kita tertawa. Nanti Allah juga akan menganugerahkan kepada kita anak-anak yang akan berbakti kepada kita. Tapi kalau antum menghindar, pergi jauh karena orang tua lisannya menyakitkan, kelak pun antum juga akan ditinggal lungo oleh anak-anak antum. Bahkan mungkin antum akan digua. Ada enggak orang tua dibuang sama anaknya? Ada. Dan itu bukan terjadi begitu saja. Karena ada kedurhakaan di masa lalu. Yang kedurhakaan itu menjelma di hari ini menjadi kedurhakaan yang jauh lebih besar. Didurhakai anak itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Suudhannya saya, penanya yang tadi itu mungkin belum beranak pinak ya. Itu masih apa namanya? Goyang-goyang perasaannya. Belum menemukan jati diri. Rajin ngaji, berdoa kepada Allah agar dijadikan anak-anak yang berbakti. Apakah boleh kita minum kopi atau selainnya untuk menghilangkan ngantuk saat di pengajian? Boleh. Boleh, silakan. Antum mau membawa kopi boleh. Lah kowe do gawa wedang udan. Boleh. Antum pengajian di sini bawa kopi boleh. Wong saat saya daurah bersama para masyayikh itu juga saya pun bawa kopi, sebagian ustaz juga bawa kopi. Di Masjid Nabawi itu para penuntut ilmu itu gawa tas gede. Isinya bukan kopi lagi, Mak. Porong. Porong isinya kopi sama teh sama kurma. Kurma sukari itu. Nanti naik ngantuk itu dia ngiling, ngombe, kalau nyeruput, kalau nyam-nyam. Tapi dia pegang kitabnya sambil nulis. Nulis salahnya kok ngombenya seruput-seruput. Sing mlebu mbuh ilmunya apa kopinya ya ramu dengan aku itu. Selama ustad itu mengizinkan, silahkan. Tapi kalau ustadz guru antum melarang, ya jangan. Itu masalah teknis saja. Kalau ustadz mengizinkan, silahkan. Saya insya Allah mengizinkan, silahkan bawa kopi. Ini aja gawa mie ayam, bakso. Gawa cetring, gawa sego piring, jangan. Sekedar kopi sama camilan kecil gak apa-apa. Ini gawa sego ini niatnya arep madang aja rene. Jangan kesini. Niatnya arep madang. Bama Adro Kamal Madang. Ya, sudah. Saya ada pertanyaan, sebutkan maratibul imani bil qada'i wal qadar. Dua saja. Ya, dua saja. Silakan belakang. Al-ilmu al-masyiatu. Ya, jawabannya benar. Saya punya jam sama minyak wangi, Mas. Antum pilih mana, Mas? Ini saya beli di Mekah. Tapi ini made in China. Tapi ini jam Sino, Mas. Antum pilih mana? Pilih jam. Oh, ini, silahkan. Jam. Ya. Wah, ada orang jualan jam banyak sekali. Tambah tak delok made in China. Oh. Jadi ini jam Mekah rasa Cina ini. Wa Yakub. Yang kedua melengkapi, silakan Mas, belakang-belakang kopiah putih. Ya. Alkitab batu, iya. Terus Al-Khalqu. Iya, jawabannya benar. Ini Amirul Ud. Silakan Mas. Amirul Ud itu minyak wangi tapi rasanya kayak gaharu gitu yang dibakar gitu. Kalau nanti rasanya kayak menyan ya jangan protes ya. Itu dari bakule ngono Pak. Saya juga belum ngecek langsung. Itu saja teman-teman pengajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi kontribusi kecil untuk memperbaiki akidah, kepercayaan, ideologi yang selama ini bersemayam di dada-dada kita. Kalau memang dia belum mencocoki apa yang ditetapkan oleh para ulama kita, hendaknya kita berlapang dada untuk meninggalkan akidah yang keliru tersebut. Kemudian kita meyakini akidah Islamiyah yang diwariskan oleh Nabi kepada para sahabat, kepada para tabi'in, terus turun menurun sampai di masa dua orang Ar-Razi ini. Wallahu ta'ala alam biswab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.